sampai di mana barakallahu fikum? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa kanat qira'atuhu maddan yaqifu 'inda kulli ayatin wa yamuddu biha sawtahu. Beliau kalau membaca Fatihah yaqifu 'inda kulli ayah, beliau berhenti di setiap ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Ayat barakallahu fikum, ini namanya yaqifu 'inda ayah, berhenti di setiap ayat. Baik. Ini yang menjadi contoh dan hendaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dibaca sekaligus. Barakallahu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua kali nafas selesai Fatihah. Tapi semestinya barakallahu fikum yang dilakukan adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqifu 'inda kulli ayah wa yamuddu biha sawtahu. Fa idza faragha faza'a. Faragha. Ya faragha. Faza'a. Faragha, yang benar faragha. Ra. Ada cetakan lain dengan ra. Baik. Faragha. Yang ada titiknya salah, barangkali salah cetak. Fa idza faragha min qira'atil Fatihah qala amin. Baik. Kalau beliau selesai membaca Fatihah, beliau membaca amin. Amin. Fa kana yajharu bil qira'ati rafa'a biha sawtahu. Baik. Amin. Dipanjangkan amin. Bukan amin. Lain artinya. Barakallahu fikum, atau amin. Baik, atau amin. Baik. Hendaknya dibaca dengan amin. Yani Allahumma istajib. Ya Allah, terimalah, kabulkanlah doa kami, karena Fatihah adalah doa. Awalnya didahului dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya di beri kesempatan kepada kita untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dalam kehidupan kita. Yani ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permintaan dan permohonan kita. Permintaan permohonan kita hidayah. Permohonan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kana yajharu bil qira'ati rafa'a biha sawtahu. Kalau beliau membaca jahr di salat-salat jahriyah, maka beliau membasarkan juga ucapan amin dengan waqalaha man khalfahu, dan ini juga diucapkan oleh orang-orang yang ada di belakang beliau sebagai makmum. Ini mukhalafah, berselisihan dengan apa? Dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah kalau kita katakan waladdallin, diam, tidak ada yang mengatakan amin. Di masjid-masjid mereka barakallahu fikum, tidak ada takmim. Tidak disesarkan suara amin. Seperti kalau kita terkadang harus singgah sholat di masjid, orang-orang Syiah ya begini kejadiannya. Baik. Sehingga terkadang ada orang yang ya secara spontan baik, yang sehingga kemudian walaupun amin ya. Usai sholat langsung ditengok terus sama orang. Orang baru. Baik. Wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu saktatani saktatun bainat takbirati wal qiraah wa anha sa'alahu Abu Hurairah. Dan di dalam salat beliau ada saktah. Ini tempo yang beliau diam. Tidak terdengar dari beliau apa yang beliau baca. Saktatun bainat takbir wal qiraah. Tempo saktah diamnya beliau antara takbiratul ihram dengan bacaan Allahu Akbar. Kemudian sesaat baru kita terdengar apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi antara takbiratul ihram dengan apa? Antara takbiratul ihram dengan tayyib Al-Fatihah ada saktah. Inilah yang ditanyakan oleh Abu Hurairah waktu di babi as-saniyah. Qari'anha ba'dal Fatihah. Ada juga yang dikatakan bahwa setelah Fatihah beliau diam sesaat. Wa qari'anha ba'dal qira'ah wa qabla ruku'. Dan juga ada yang mengatakan bahwa berdiamnya sesaat yang kedua adalah setelah Fatihah dan bacaan surah dibaca sebelum ruku. Baik. Wa qila maksudnya di sini waladdallin amin ada saktah saat sedikit saja kemudian baca surah wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai selesai. Biasanya orang seorang imam perlu butuh apa? Butuh nafas. Selesai dia membaca surah kemudian Allahu Akbar untuk rukunya. Wakila hiya saktatani gairul ula fatakunu thalasa. Thalasan. Ada yang mengatakan itu dua sakta selain yang pertama maka jadilah tiga. Wadzahir innama hiya isnatani faqat. Dan yang nampak bahwa diamnya sesaat beliau itu hanya dua saja. Wa masarisah tayyib falatifatun jiddan liajli taraddi an-nafas la tayyib. Taradin nafas. Adapun yang ketiga sesaat sebelum ruku itu bukan sakta karena ya cuma sedikit saja, cuma sekedar untuk mengembalikan nafas. Barakallahu fikum orang yang membaca. Baik. Apalagi itu tinggi suaranya kemudian bacaannya sedikit agak cepat. Barakallahu fikum. Walam yakun yasilul qira'ata birruku'. Dan beliau tidaklah menyambung antara bacaan dengan ruku. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Al-kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nah. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Dikembalikan nafas dulu. Barakallahu fikum. Dan ambil nafas. Jadi beliau tidak pernah menyambung antara bacaan beliau dengan ruku. Bikhilafi saktatil ula berbeda dengan sakta yang pertama. Fa innahu kana yaj'aluha bi qadri al-istiftah. Beda dengan sakta yang pertama setelah takbiratul ihram ada jeda waktu. Taib antara takbiratul ihram dengan Fatihah. Yani sekira-kira sekedar membaca doa istiftah. Wasaniya qad qila innaha li ajli qira'atil ma'mum. Adapun sakta yang kedua setelah Fatihah, karena kalau kita mengatakan tiga, sakta pertama setelah takbiratul ihram, sakta kedua setelah Fatihah, kemudian sakta ketiga setelah baca surah atau ayat sebelum ruku. Sudah terangkan tadi yang ketiga ini karena sedikit hanya sekedar untuk mengembalikan nafas. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama sakta yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membaca doa istiftah. Adapun yang kedua setelah Fatihah sesaat diberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Baik. Inna hal diajari kiraatil makmum, bacaan Fatihah untuk makmum. Baik. Bagi orang yang mendapat bahwa tidak sah kalau tidak membaca Fatihah, apakah dia imam, apakah dia makmum atau munfarid. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Baik, maka diberikan kesempatan. Baik, sebagian ulama kita mengatakan bahwa seorang makmum yang berada di belakang imam dalam salat jahriyah, kalau dia bisa mengikuti makmum imamnya dengan bacaannya setiap barakallahu fikum setiap ayatnya, maka labas. Tapi kalau tidak, maka nanti setelah Fatihah imam baru dia juga membaca Fatihah. Fala hadza yanbaghi taqwiluha bi kadri qira'atil Fatihah. Maka dengan ini hendaknya diberikan sedikit tenggang waktu setelah Fatihah ini agar supaya orang bisa membaca Fatihah. Wa masalisa fali rahati wan nafasi faqat. Adapun sakta yang ketiga, maka sekedar untuk raha. Sekedar imam beristirahat sejenak dari bacaannya dan mengembalikan nafas, menarik nafas lagi. Baik. Ketika dia membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bernafas. Allahu akbar. Barakallahu. Tidak langsung setelah selesai bacaan langsung takbir untuk rukuk. Saktatul latifah. Faman lam yadhkurha falikisariha. Faman lam yadhkurha falikisariha. Maka siapa di antara para ulama yang tidak menyebutkan sakta yang ketiga ini, ya karena memang tidak terlalu panjang. Waman i'tabaraha ja'alaha saktatan salisah. Dan siapa di antara para ulama menganggap bahwa itu adalah sakta, maka mereka menjadikannya yang ketiga. Bagi yang tidak menganggapnya itu sakta yang ketiga karena pendek, cuma sekedar untuk mengembalikan nafas saja. Dan ada yang mengatakan itu sakta yang ketiga, ya barakallahu fikum, menganggapnya karena sedikit berhenti. Fala ikhtilafa baina riwayataini, maka tidak perlu ada perselisihan di antara dua riwayat. Wa hadza adharu ma yuqal fi hadzal hadis. Dan inilah yang paling bagus untuk dikatakan pada hadis ini. Wa qad sahha hadits saktataini min riwayat Samurah wa Ubay bin Ka'ab wa Imran bin Husain. Dan telah sahih hadis tentang sakta diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Samurah dan Ubay bin Ka'ab dan Imran bin Husain. Dzikra dzalika Abu Hatim fi sahihihi wa Samurah wa Ibnu Jundub. Baik. Al-Bajali. Wa qad tabayyana bidzalika anna ahada taib anna ahada man rawa hadits saktataini Samurah bin Jundub. Wa qad qala hafidtu min rasulatan saktataini saktatan idha kabbara wa saktatan idha faragha min qira'ah. Samurah bin Jundub mengatakan bahwa aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua sakta, dua tenggang waktu. Baik. Saktatan idha kabbara, diamnya sesaat usai beliau takbiratul ihram. Wasaktatan idza faragha min qira'ah, dan saktah yang kedua ketika selesai beliau membaca Fatihah. Ghairal maghdubi alaihim waladdal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ beliau berhenti sesaat sejenak. Wa bi ba'di turukil hadis fa idza faragha min al-qira'ah sakata. Riwayat yang hadis riwayat yang lain beliau mengatakan faida faraga min al-qira'ati sakata, beliau kalau selesai membaca beliau diam sejenak. Wa hadza kal mujmali wal lafz al awwal mufassarun mubayyan. Ini mujmal yang kedua ini, tapi yang pertama tadi mufassar mubayyan, bahwa yang dimaksud itu sakta setelah Fatihah. Wa hadza qala Abu Mas'ud Abu Salamah ibnu Abdurrahman lil imami saktatani. Oleh karena itu Abu Salamah ibnu Abdurrahman mengatakan bahwa bagi imam hendaknya dia melakukan dua sakta, dua waktu yang dia berhenti sejenak. Faghtanibu fihima al-qira'ata bi Fatihatil Kitab, maka hendaknya kalian memanfaatkannya untuk membaca Fatihatul Kitab. Di ketika imam selesai membaca waladdallin amin. Sesaat. Kemudian imamnya melanjutkan dengan bacaan surah atau ayat. Idza fataha shalah wa idza qala waladdallin ala anna ta'yina mahalli saktatain innama huwa min tafsir Qatadah. Baik, adapun ta'yin tempatnya saktatain ini tafsir Qatadah, fa innahu rawal haditha an Hasan an Samurah qala saktatani habittuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ankara dhalika Imran fa qala habitnaha saktatan. Baik. Fakata bena ila Ubay bin Ka'ab bil Madinah. Fakata ba Ubay an qad hafidha Samura. Qala Sayyid, faqulna li Qatadah ma hatani saktatani. Qala idha dakhala bis salati wa idha faraga bin al-kira. Thumma qala ba'da thalika wa idha qala waladdalin. Qala wa kana yu'jibuhu idha faraga min al-kira'ati ayyaskuta hatta yataradda ilahi nafasuh. Wa man yahtajju bil Hasani an Samura yahtajju bihada. Sayyid Bankara dari Imran, Imran Ibn Husain mengingkari faqala hafiznaha saktatan, kami mendapati menghafal satu sakta saja. Faqata bina ila Ubay bin Ka'ab di Madinah, maka kami pun mengirim surat ke Ubay bin Ka'ab di Madinah. Faqata ba Ubay angkad hafidha Samurah. Sayyid, dan dikatakan bahwa Samurah telah menghafalnya. Kalau saya dipakul nali Qatadah, maka kami pun mengatakan kepada Qatadah, maha tani saktatan, dua yang barakallahu fikum kita berhenti sesaat sejenak, ini maksudnya imam. Kalau ida dakhala fi shalah, berkata Qatadah, kalau dia masuk dalam salat, wa ida faraga min al-qira'ah. Ini selesai dia takbiratul ihram, dia berhenti sesaat untuk membaca apa? Doa istiftah. Wa ida faraga min al-qira'ah, yakni ba'da dhalika idza qala wala dhalin qala wa kana yu'jibuhu idza faraga min al-qira'ati ay yaskuta. Wa dan menyajibkan dia kalau seorang imam selesai membaca surah setelah Fatihah tentu, hatta yaskuta, untuk dia diam sesaat, hatta yataradda ilaihi nafasuhu, sampai kembali nafasnya. Barakallahu fikum. Wa may yahtaju bil hasani an samura yahtaju biha, barang siapa yang berhujjah bisa menerima hadisnya Hasan an Samurah, maka dia bisa berhujjah dengan ini. Fa idza faraga min al-Fatihati akhadha fi surati ghairiha. Kalau beliau selesai membaca Fatihah, beliau membaca surah yang lainnya. Wa kana yutiluha taratan wa yukhaffifuha li'ardin min safarin aw ghairihi. Terkadang beliau membaca bacaan setelah Fatihah, bacaan panjang, terkadang juga beliau meringankannya, memendekkannya karena arid, karena alasan safar atau yang lainnya. Wa tawassatu fiha ghaliban, dan beliau biasanya lebih tawakkuf, lebih pertengahan, tidak panjang dan juga pendek. Wa kana yaqra'u fil fajri bi nahwi 60 aya ila 100 aya. Dan beliau membaca di suratul fajr antara 60 ayat sampai 100 ayat. Wasallaha di surat Qaf, dan terkadang beliau membaca surah Qaf. Baik, dibagi jadi dua mungkin. Wasallaha di Rum, terkadang beliau membaca surah Rum. Wasallaha di idza syamsu kuwirat, takwir. Wasallaha di idza zulzilah, taib, zalzalah. Fi rak'ataini kiltaihima, di dalam dua rakaat. Barakallahu fikum. Wa sallaha bi al-mu'awwidatain, terkadang beliau membaca mu'awwidatain qul ya ayyuhal kafirun dengan qulullahu ahad dengan qul a'udzu binnas. Wa kana bis safari wa sallaha faftataha bi suratil mu'minun, dan terkadang beliau dalam safar beliau melakukan salat dan membuka bacaan dengan surah al-mu'minun. Hatta idza balaga zikir Musa wa Harun fi rak'atil ula akhadathu su'lah atau sa'lah su'lah fa raka'a. Dalam perjalanan safar beliau membaca surah al-mu'minun. Hatta idza balaga zikir Musa, sampai beliau membaca kisahnya Musa dan Harun di rakaat yang pertama, akhadathu su'lah faraka'a, beliau pun batuk, setelah itu langsung beliau sujud ruku. Wa kana yusalliha yawmal jumati bi alif lam min tanzil as-sajdah. Baik. Surah Sajdah, kalau di hari Jumat beliau membaca alif lam min tanzil as-sajdah dan surah halatul insan kamilatain, dua-duanya sempurna di rakaat pertama as-sajdah, di rakaat kedua yang kedua adalah al-insan. Wa lam yaf'al ma yaf'alu katsirun minan nas al-yawma min qira'ati ba'di hadhihi wa ba'di hadhihi tirakaatain. Dan tidak seperti yang dilakukan oleh banyak imam-imam di zaman sekarang ini, membaca di rakaat pertama sebagian di antara surah As-Sajdah dan di rakaat kedua sebagian di antara ayat-ayat surah Al-Insan. Tabarakallahu fikum. Wa ba'du hadhihi min ar-rak'atayn wa qira'atu as-sajdah wahdaha fi ar-rak'atayn wa huwa khilafus sunnah. Terkadang juga ada orang membaca surah As-Sajdah dibagi menjadi dua. Rakaat pertama, rakaat kedua di salat subuh. Wahada wahwa khilafus sunnah. Ini subuh Jumat maksudnya. Barakallahu fikum. Subuh Jumat. Ini menyelisihi sunnah. Kalau memang mau ya lakukan seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna alif lam mim tanzil as-sajdah di rakaat pertama, sempurna juga al-insan hal ata'al insani hinun nadhari lam yakun syai'an madhkura di ayat di rakaat yang kedua. Wa ma ma yadhunnu katsirun minal juhal anna subha yaumil jumati fuddila. Saya bisa jelasin fajahlun azimun. Adapun yang dipahami, yang disangka oleh kebanyakan dari orang-orang bodoh, anna subha yaumil jum'ah, bahwa subuh di hari Jumat fuddila bisajadah, diistimewakan dengan sujud tilawah. Fajahlun azimun, maka ini adalah kebodohan yang sangat besar. Walihada karya ba'du a'imma kira'at surat as-sajdah li ajli hadapan. Oleh karena itu sebagian ulama tidak mau membaca surah ini, surah sajdah ini di malam, di subuh Jumat, karena persangkaan orang ini. Wa innama kana yakra'u hatain suratain lima ishtamalata alaihi min dikril mabda' wal ma'ad. Disunnahkannya kita disunnahkannya kita membaca dua surah ini di subuh Jumat. Baik, dikira'ati hatini suratini lima ishtamalata alaihi min dikril ma'al mabda wal ma'ad. Karena di dua surah ini ada penyebutan tentang awal mula penciptaan dan hari kiamat, wa khalaqa Adam, dan juga barakallahu fikum pembahasan tentang penciptaan Adam dan masuknya orang ke dalam surga atau neraka. Wa dzalika mimma kana yakunu fi yaumil jum'ah, dan ini semua terjadi di hari Jumat. Barakallahu fikum. Fa kana yaqra'u fi fajriha ma kana yakunu fi dzalikal yaum, maka beliau membaca di fajar hari Jumat itu apa yang apa yang telah lalu dan apa yang akan datang di hari itu. Karena hari Jumat, barakallahu fikum. Tadzkiran lil ummati bi hawadithi hadzal yaum, sebagai peringatan bagi umat tentang kejadian hari ini. Kama kana yaqra'u fil jami' fil majami' al idham kal a'yadi wal jum'ah, bi surah Qaf wa qtarabatis sa'ah wa sabbih isma rabbikal a'la wal ghasyiyah. Wa kama kana yaqra'u bil majami' al idham, dan sebagaimana beliau membaca bacaan ini di al-majami', perkumpulan-perkumpulan besar seperti al-ayat, hari Id, orang lebih banyak tentunya dari hari Jumat. Wal Jumat, demikian juga di hari Jumat. Tapi Id lebih banyak, barakallahu fikum, karena orang tidak ada yang salat di masjid. Semuanya keluar dari masjid ke lapangan. Barakallahu fikum. Terkecuali kalau keadaan darurat. Itu pun tidak semua masjid yang dilakukan padanya Jumatan dilakukan Id padanya. Faham barakallahu fikum. Baik. Sebesinya barakallahu fikum daerah-daerah yang wilayah-wilayah dekat, tidak perlu mereka membuat Id sendiri. Barakallahu fikum. Walaupun masjid itu adalah masjid yang dilakukan salat Jumat. Apalagi memang pelaksanaan idnya di dalam masjid, ya ahsan mereka pergi barakallahu fikum, ke lapangan di mana saja. Misalnya lapangan, misalnya lapangan sini, lapangan 38. Lapangan 38 barakallahu fikum tidak penuh kalau idhaka atau penuh. Anda juga tidak pernah ke sana barakallahu fikum. Siapa yang pernah ke sana? Siapa yang pernah sholat sana? Terkecuali kalau lapangan-lapangan itu tidak memenuhi barakallahu fikum. Lapangan-lapangan itu tidak memenuhi. Maka ya silakan sholat di mana yang dirasa lebih nyaman, lebih bagus melakukannya. Seperti lapangan Ketang Ternate Baru, di sana juga kurang sedikit barakallahu fikum. Sementara ada beberapa masjid yang kita ketahui melakukan sholat id di masjidnya masing-masing yang dekat-dekat lapangan situ. Barakallahu fikum. Sepertinya cukup di lapangan saja, dan itulah yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya melakukannya di lapangan, bukan di masjid. Ya terkecuali kalau di daerah-daerah tertentu yang susah mendapatkan lapangan, biasanya daerah perbukitan susah untuk mendapatkan tanah lapang, jarang. Ya biasanya orang melakukannya di halaman masjid barakallahu fikum. Kalau ternyata halaman masjid tidak mencukupi, akhirnya mereka masuk masjid sekaligus memakai yani halaman masjid. Fattakullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi beliau membaca ini barakallahu fikum di salat-salat yang banyak dihadiri oleh orang, seperti hari salat Id dan salat Jumat. Beliau membaca qaf di waktu rabatis sa'ah dengan sabih rabbil a'la wal ghasyiyah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala faslun wa amma zuhur. Adapun salat zuhur, fakana yusalli yutilu qira'ataha ahyanan. Dalam salat zuhur terkadang beliau memperpanjang salatnya, bacaannya. Terkadang ahyanan itu jarang. Hatta qala Abu Sa'id, kanat salatu dhuhri tuqam fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' fa yaqdi hajatahu thumma ya'ti ya ahlahu fa yatawadda'u wa yudriku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'ati al-ula mimma yutiluha. Kata Abu Sa'id, kanat salatu dhuhri tuqam, dulunya pernah ditegakkan salat zuhur. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi', kemudian salah seorang di antara sahabat Rasulullah SAW berangkat meninggalkan masjid Rasulullah SAW menuju Baqi'. Fayaqdi hajatahu, kemudian dia menunaikan hajatannya. Sumayati ahlahu fayatawadda, kemudian dia menunaikan hajatannya, buang air maksudnya. Kemudian dia datang masuk ke rumahnya dan wudu. Wa idriku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi rak'ati ula, dan kembali ke masjid, ternyata beliau masih di rakaat pertama. Kenapa? Karena saking panjangnya. Tapi ini sangat jarang rawahu Muslim. Wa kana yaqra'u fiha taratan bi qadr alif lam tanzil wa taratan bi sabbih subhana rabbikal a'la. Terkadang beliau membaca bacaan sekadar ya sepanjang kurang lebih alif lam tanzil as-sajdah tadi, dan terkadang ditakdirkan atau dikira-kira sepanjang sabbih subhana rabbikal a'la. Wabillayli idha yagsha wa taratan bissamai idha til buruj wassamai wa tarik, kurang lebih barakallahu fikum. Ini bacaan-bacaan pertengahan. Wa amal asru fa'ala an-nisri min kira'ati salati zuhri idha talat wa biqadriha idha kusirat. Dan adapun salat asar, ya separohnya salat apa? Salat zuhur barakallahu fikum, yang panjangnya diparuh menjadi dua, yang pendeknya juga diparuh menjadi dua. Artinya salat-salat bacaan yang dipakai di salat asar lebih pendek dari salat zuhur. Wa amal maghrib fakana hadyuhu fiha khilaf amalin nas liyum. Adapun salat maghrib fakana hadyuhu, maka menjadi tuntunan beliau alaihi salatu wassalam di dalamnya, yani ternyata berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia di hari ini. Fa innahu sallaha maratan bil a'raf. farraqaha fi rak'ataini wa marratan bitur wa marratan bi al-mursalat. Terkadang beliau, terkadang bukan selamanya, barakallahu fikum. Fainahu sallaha marratan bil a'raf. Terkadang beliau membaca surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf satu juz lebih, barakallahu fikum. Satu juz, iya. Baik. Hah? Surah Al-A'raf, coba tengok surah Al-A'raf. Selama ana di Yaman, barakallahu fikum, kurang lebih hampir 7 tahun, cuma satu kali dibaca oleh imam surah Al-A'raf. Satu kali dibaca. Baik, memang menjelang Isya. Barakallahu fikum. Tidak lama setelah itu dikumandangkan salat Isya. Dibaca di 2 rakaat. Ternyata masih ada yang masbuk. Baik, barakallahu fikum. Baik, jangan membiasakan diri masbuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu ar-rajulu yata'akhkhar hatta yu'akhkhirahumullah." Senantiasa seorang berlambat-lambat sampai diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersegera. Baik. Maksudnya berlambat-lambat ini ada kemampuan, ada mampu dia untuk lebih awal, tapi memang dia memperlambat-lambat ini. Baik. Beda dengan kalau memang sudah siap terus pengen buang air, lain ceritanya. Barakallahu fikum. Sampai terkadang memang luput dari dia salat jamaah. Lain cerita, barakallahu fikum. Apa kalau cuma sekedar barakallahu fikum satu yang tidak penting, kemudian menjadikannya sebagai penghalang untuk mendapatkan imam, baik melakukan takbiratul ihram, ada mala yang bagi, tidak pantas untuk dilakukan. Baik. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatish shalah, baik fa'tuha wa antum tamshun wa la ta'tuha wa antum tas'un." Kalau sudah diiqamah salat, maka jangan kalian mendatanginya dalam keadaan berlari-lari. Silakan kalian mendatangi dalam keadaan jalan kaki biasa. Barakallahu fikum. Baik, jalan kaki biasa. Bukan berarti bahwa kita boleh barakallahu fikum atau memperlambat-lambat diri, bukan barakallahu fikum. Artinya kalau memang Anda mau cepat-cepat ya, sekalian sebelum diqamat Anda sudah ada di masjid. Jangan nanti setelah diqamat baru baku dusu. Baik. Allah al-musta'an. Ini pemandangan yang tidak bagus karena menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Abu Umar. Baik, tadi. Amma al-maghrib kana hadihu fiha khilaf amal an-nas al-yawm fa innahu sallaha maratan bil a'rab. Terkadang beliau membaca surah Al-A'raf. Farraqaha fi ar-rak'atayn bil yawm, membaginya di 2 rakaat. Wa maratan bi wat-tur. Baik, pemeratan di al-mursalat. Qala Abu Umar ibnu Abdul Bar, ya biasanya orang sekarangnya surah-surah pendek, kullallahu ahad, tabbat yada abi lahab, na'atena kal-kawthar, ya ayat surah-surah seperti ini yang dibaca hampir di setiap maghribnya, barakallahu fikum. Hampir di setiap maghribnya. Atau kalau itu adalah potongan dari potongan surah, dia hanya membaca 3 ayat atau 4 ayat kemudian rukuk. Qala Abu Umar ibn Abdul Bar ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan juga senantiasa diperpanjang salat lah. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang merasa sempit dada dengan panjangnya. Baik, karena hukum asal bahwa salat itu adalah ketika dilakukan sendirian ya diperpanjang, dan dilakukan dan ketika dilakukan berjamaah maka hendaknya diperpendek. Barakallahu fikum. Tapi tidak pendek terus dan tidak pendek sekali. Qala Abu Umar ibn Abdul Bar ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara fil maghrib bi Sayyid Alif Lam Mim Sad. Di situ nyambung. Biasanya kalau dia mushaf Alif Lam Mim putus dengan Sad, sendiri barakallahu fikum. Kalau di sini nyambung Alif Lam Mim Sad. Wa annahu qara biha bi as-saffat wa annahu qara biha bi hamim ad-dukhan wa annahu qara biha bi sabbi isma rabbikal ala wa annahu qara biha bi at-tin waz-zaitun. Baik. Wa annahu qara biha bi al-mu'awwidhatain wa annahu qara biha bi al-mursalat wa annahu kana yaqra biha bi qisaril mufassal. Qala wa hiya kulluha atharun siha mashhura intaha. Ini surah al-maghrib barakallahu fikum. Ini terkadang panjang, terkadang pertengahan, terkadang pendek. Wa mal mudawamatu biha ala qira'ati qisaril mufassal daiman fa huwa fi'lu Marwan bin al-Hakam. Adapun mudawamah terus menerus membaca qisaril mufassal surah-surah pendek terus menerus fa huwa fi'lu Marwan bin al-Hakam, ini perbuatan Marwan bin al-Hakam. Walihada angkara alaihi Zaid bin Thabit, oleh karena itu Zaid bin Thabit mengingkarinya. Wa qala ma laka taqra'u fi al-maghribi bi qisaril mufassal. Wa qad ra'aytu Rasulullah SAW yaqra'u fi al-maghribi bi tulayayn, bi tulayayn. Kenapa engkau senantiasa membaca surah-surah pendek saja di salat maghrib? Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib dengan dua surah di antara dua surah yang panjang. Qala qultu ma tulayayn, qala al-A'raf. Tayyib, aku mengatakan apa yang dimaksud dengan tulayayn? Qala al-A'raf, wa hadha haditsun sahih. Tayyib, rawahu ahli sunnah. Wa dzakara an-Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara fil maghribi bi suratil A'raf. Farraqaha fi rak'ataini fal muhafadhatu fiha 'ala al-ayati al-qasirah was-surah min qisaril mufassal khilaf as-sunnah fal muhafadhatu fiha 'ala al-ayati al-qasirah. Adapun terus menerus membaca ayat di salat maghrib dengan surah ayat-ayat pendek atau surah-surah pendek, tayyib, ini menyelisih sunnah. Wa huwa fi'lu Marwan bin al-Hakam, dan ini perbuatannya Marwan bin al-Hakam barakallahu fik. Ya, terkadang panjang, terkadang pendek. Wa amal isya'ul akhirah, adapun isya'ul akhirah, faqara biha sallallahu alaihi wasallam bittin wa zaitun wa waqqata lin mu'afiha bisyamsi wa duhaha. Alam salat isya, beliau membaca wattini wa zaitun. Waqata li Mu'ad, dan menentukan untuk Mu'ad pihak bacaannya dengan asyamsu wa duhaha wa sabbih isma rabbika al-a'la wa lalli zaya bisya wa nahwiha, dan yang serupa dengannya. Wa ankara alaihi kira'atahu fiha bi al-Baqarah, dan Rasulullah SAW mengingkari bacaannya Mu'ad ketika kembali. Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu salat menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Salat isya, usai salat bersama dengan Rasulullah, dia kembali ke kampungnya mengimami kaumnya barakallahu fikum. Dan ternyata dia membaca ayat panjang surah Al-Baqarah. Dibaca. Baik. Summa dhahaba ila bani Amr bin Auf fa'adaha lahum ba'dama madha min al-laili ma syaa Allah. Setelah beliau salat bersama Rasulullah, baru dia pulang. Perjalanannya juga mungkin memakan waktu, sehingga orang agak terlambat melakukannya. Waqara bihim bi al-Baqarah. Wa li hadza qala lahu afattanun anta ya Mu'ad. Taib, apakah engkau menjadikan orang lari? Engkau menjadikan seorang terfitnah, yakni engkau menjadikan orang lari dari kebaikan gara-gara engkau. Kau terlalu panjang salat. Memang kejadiannya ada seorang barakallahu fikum ikut melakukan salat di belakang Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Kemudian dia menganggap bahwa Mu'ad terlalu panjang salatnya, akhirnya dia bubar. Bubar dari mengikuti Mu'ad dan salat sendirian di masjid, kemudian pulang. Barakallahu fikum. Kemudian lapor Mu'adz ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini juga lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita ini orang banyak kerja, barulah cukup banyak kegiatan. Baik. Sementara Mu'adz salat bersama dengan engkau sudah malam, kemudian perjalanannya lagi menuju tempat kami, kemudian dia bacaannya panjang lagi. Kemalaman barakallahu fikum. Sehingga baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattan anta ya Mu'adz?" Baik, maka hendaknya engkau membaca apa? Surah-surah yang ma'ruf. Baik. Yani wasyamsi wa duhaha, sabbih isma rabbikal a'la, wallayli idza yaghsha, dan yang serupa dengannya. Baik, ini bacaan-bacaan sederhana. Barakallahu fikum. Dan di zaman sekarang ini kalau kita baca surah ini, orang menganggapnya sudah terlalu panjang. Habis marabikala itu dianggap terlalu panjang. Yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat, inna atayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar, inna syanika wa rabbika qul wallahu ahad, sudah al-kafirun, dan yang semisal dengan ini. Sehingga ketika baca dibaca oleh imam ayat-ayat misal Bismillah Rabbikal A'la, mereka sudah menganggapnya sangat panjang karena kebiasaan mereka melakukan atau melakukan salat dengan bacaan pendek. Fata'allaqan nuqatib annaqaruna bihadil kalimah walam yaltabitu ila ma qablaha wala ma ba'daha. Baik. Orang-orang naqarun, tahu naqarun? Naqarun itu orang yang suka melakukan salat dengan cara mematok. Matok artinya cepat kali. Allah Akbar sanya Allah alimna Allah Akbar Allah Akbar, tak sama seperti patokan ayam. Naik turun dengan kecepatan luar biasa. Yangkur itu mematok. Naqarun orang yang suka mematok, artinya gerakannya sangat cepat. Ini yang dijadikan dalil oleh orang yang terlalu pengen cepat. Afattan anta ya Mu'adz, ini yang dipegang. Baik. Walan yaltabitu ila ma qablaha wala ma ba'daha. Dia ditengok hadisnya Mu'adz ini sebelum dan setelahnya. Baik. Barakallahu fikum. Kisahnya memang sebelumnya, bahwa kisahnya siapa? Mu'adz salat bersama Rasulullah, hadis ini kan panjang. Mu'adz salat bersama Rasulullah, kemudian pulang ke kampungnya. Kemudian mengimami salat dengan baca yang panjang. Ilingkali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah kata-kata apa talun anta ya Mu'adz, baik, saran dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup membaca surah apa? Subhana rabbikal a'la wallayli idza yaghsha wasyamsu duhaha. Barakallahu fikum. Itu. Orang yang memang ada sebagian orang yang memang suka sholatnya cepat, sangat cepat. Alasannya terkadang kita ketanya, siapa yang cepat sekali tuh sholat? Kalau anak terlalu lama tidak khusyuk, pikiran anak kemana-mana. Betul ini? Baik. Anda lari dari satu kesalahan menuju kesalahan yang lain. Baik. Barakallahu fikum. Bahkan boleh jadi lebih parah. Bahkan boleh jadi salat Anda tidak dianggap sah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang salat dengan pikiran tak kemana-mana barakallahu fikum masih bisa dianggap salatnya sah. Barakallahu fikum. Ketimbang orang yang tak. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau karena sungguhnya engkau belumlah melakukan salat. Baik. Siapa di antara kita barakallahu fikum yang 100% pikirannya, perasaannya di dalam sholatnya? Barakallahu fikum. Lari-lari terus. Karena syaitan ini, memang ini kerjaannya syaitan. Menghalangi seseorang dengan sholatnya. Sambil mengatakan udkur kada, ingat ini. Sampai dia mengingat segala sesuatunya yang belum pernah dia ingat. Sehingga dia lupa sudah berapa rakaat dia melakukan sholat. Barakallahu fikum. Kalau itu cerita mending barakallahu fikum, lebih mending orang yang seperti ini barakallahu fikum sesekali hilang ingatannya dari sholat yang dia lakukan, kemudian kembali lagi ke sholatnya, kemudian pergi lagi, kemudian kembali lagi. Kita cerita mending lebih mending ini ketimbang orang yang melakukan sholat dengan kecepatan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Seperti orang melakukan sholat apa? Sholat tarawih 23 rakaat hanya beberapa menit. Ini termasuk istihza, barakallahu fikum. Memperolok-olok. Baik. Mempermainkan agama. Baik. Bukan begitu Rasulullah SAW mengajarkan kita melakukan sholat. Baik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Betul kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sholat. Tapi riwayat-riwayat yang menyampaikan kepada kita tentang cara-cara sholat tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini. Karena Rasulullah SAW mengajarkan tuma'nina. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengajarkan apa? Membaca ayat itu ayat demi ayat. Coba dengar orang yang melakukan sholat dengan kecepatan yang luar biasa. Fatihah dibaca dengan satu rakaat. Dengan satu nafas. Jadi, paling punya dua kali. Barakallahu fikum. Yang lebih cepat lagi memang cuma satu kali. Langsung wallahualina amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Pokoknya tidak ada sama sekali. Baik. Kalau orang tua so, baik. So angkat tangan dia ni boleh ikut. Baik. Barakallahu fikum. Jadi terkadang orang memanfaatkan ini. Apa tanah tayamu'at dijadikan sebagai alasan untuk mempercepat sedemikian rupa salat yang dilakukan. Wa amal jum'atu fakana yaqra'u biha bi suratil jum'ati wal munafiqun kamilataini wa surati sabbih isma rabbika al-a'la wal ghashiya wa amal iktisaru ala qira'ati awakhir suratain min al ya ayyuhalladzina amanu ila akhiriha falam yaf'alhu qattun wa huwa mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yuhafidu alaihi. Wa ma al-iqtisaru ala qira'ati awakhir suratain. Adapun mencukupkan diri membaca akhir dari surah. Jadi dua surah ini, yakni dia surah pertama, yakni Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dzikri. Cuma itu yang dibaca sampai selesai. Kemudian rakaat yang kedua, dia baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dua ayat berkaitan terakhir dari surah Al-Munafiqun. Ini bukan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yaf'alhu qat. Tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau baca surah Jumat, baca sempurna dari awal sampai akhir. Dan rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun dari awal sampai akhir. Baik. Wa huwa mukhalifu li hadihi, dan ini tentunya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau senantiasa melakukannya. Wa ma qira'atuhu fi al-a'yad, adapun bacaan beliau alaihi salatu wasallam di hari-hari Id, fataratkan kana yaqra'u bi surati Qaf wa qtarabatis sa'ah kamilatain. Beliau terkadang membaca dua surah ini di ayat di rakaat pertama surah Qaf dan di rakaat yang kedua qtarabatis sa'ah kamilatain. Wa taratkan surat sabis marabika al-a'la wal ghasyiyah wala wa hadha huwal hadi alladhi istamarra sallallahu alaihi wasallam ila petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau terus-menerus melakukannya ila an laqiya Allah azza wa jalla lam yansahu syai. Ini hendakkan terkadang beliau membaca surat Qaf dengan apa? Iqtirabatis sa'ah. Atau kalau tidak sabis marabbikal a'la dengan halata qadisul ghasyiyah. Baik. Ini yang dibaca terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia beliau. Wa li hadza akhadha bihi khulafa'uhu ar-rasyiduna min ba'dihi. Oleh karena itu, inilah yang dibaca dan dilakukan pula oleh khalifah-khalifah beliau Ar-Rashidun setelah meninggalnya beliau. Faqara Abu Bakar radhiyallahu anhu fil fajri bi surat Al-Baqarah. Baik, hatta sallama minha qariban min thulu'isy syams. Baik, faqara Abu Bakar radhiyallahu anhu fil fajri bi surat Al-Baqarah. Terkadang Abu Bakar membaca surat di salat fajar surat Al-Baqarah sampai menjelang terbitnya matahari. Faqalu ya khalifah Rasulillah, kadat syamsu tatlu. Faqala law tala'at lam tajidna aghafilin. Selesai orang melakukan salat, mereka mengatakan kepada Abu Bakar, wahai khalifah Rasulullah, kadat syamsu an tatlu. Oh, sebentar lagi matahari akan terbit. Faqala law tala'at lam tajidna aghafilin. Kata Abu Bakar, walaupun seandainya terbit, maka tidak dia mendapati kita sebagai orang-orang yang lalai. Saya kita cukupkan sampai sini. Insyaallah besok kita lanjutkan di lain waktu.